Persib Bandung itulah klub kebanggaanku. Boboto selalu mendukungmu. Ayo terus mengaum lama Bandungku. Kata juara menantimu. Yo, darah doaku curahkan untukmu supaya kau menjadi nomor satu. Ayo Persib Bandung batailah lawanmu. Warna biru itu kebanggaanmu. Maung Bandung itulah julukanmu. Kami di sini kan selalu mendukungmu. Rap my timo. Sebi hari di ate tantan my timo. Made Wirawan Pujo Fikyu Frianto. Esien Gien Zola Hen Hen Haryono. Rap my timo. Dua kayu di Superdi dan Sergio. Imam Arif Adilah Tony Sucipto. M. Natsir Kim Jeffrey Will dan Syah WHU. Persib Bandung satu biru juga satu hati. Maung Bandung kan berlari juga akan terus bertaji. Kami di sini akan selalu bernyanyi di jalak karupat ini. Semangat menjadi jadi. Kau tidak boleh menyerah walau pertandingan kalah. Jangan kau berputus asa, jalan pasti masih ada. Kalah bukan akhir dari segala galanya. Kami akan terus bersorak, ku yakin kau bisa. Buatlah kau terus buat peluang. Sampai gawang lawan kebobolan. Tapi janganlah sampai kau kendurkan serangan. Nanti bisa-bisa jadi gagal menang. Persib Bandung teruslah bertaruh. Maung Bandung teruslah mengaum. Kami selalu ada saat kau butuhkan. Persib Maung Bandung teruslah berjuang. Persib Bandung teruslah bertarung. Maung Bandung teruslah mengaum. Kami selalu ada saat kau butuhkan. Persib Maung Bandung teruslah berjuang. Rap my timo. Sebi Haryadi Atep Tantan my timo. Made Wirawan Pujo Fik Jufrianto. Esien Gian Zola Hen Hen Haryono. Rap my timo. Dua kali di Supardi dan Sergio. Imam Arif Adilah Tony Sucipto. M. Natsir Kim Jeffrey Will dan Syah WHU. Persib Bandung satu biru juga satu hati. Maung Bandung kan berlari juga akan terus bertaji. Kami di sini akan selalu bernyanyi di jalak karupat ini. Semangat menjadi-jadi. Rap my timo. Febri Haryadi Atep Tantan my timo. Made Wirawan Fujo Fik Jufrianto. Esien Gian Zola Hen Hen Haryono. Persib Bandung teruslah bertarung. Maung Bandung teruslah mengaum. Bandung kan berlari juga akan terus bertaji. Persib Bandung teruslah bertarung. Maung Bandung teruslah mengaum. Di jalan karupat ini semangat menjadi-jadi. Persib Bandung.